rasa satu bumbu dengan vitamin dan mineral. Ibu yang sehat, pilih yang sehat. Ini yang paling laku, tepung bervitamin dan bermineral. Vitamin dan mineral tetap ada setelah digoreng, rasanya enak dan crispy. Gorengan jadi lebih sehat. Ada rezeki bervitamin, berhadiah mobil, motor, emas, dan voucher pulsa. Temukan kode unik pada kemasan khusus dan dapatkan miliaran hadiahnya.